Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam menjelaskan bab ini. Dan beliau menjelaskan bahwasannya kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya Salafun As-Salih, dari jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, yaitu menolak sebagian nama dan sifat Allah, pada dasarnya lah karena mengikuti jejaknya orang kafir zaman dulu, orang musyrik Quraisy zaman dulu, di mana mereka menolak sebagian nama Allah, yaitu nama Ar-Rahman. Sehingga ketika perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW memerintah penulis perjanjian, yang menulis basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, wakil dari orang musyrik Quraisy yaitu Suhail bin Amr, waktu itu masih kafir, dia mengingkari. Kata beliau, Ammar Rahman la adri. Adapun tentang nama Ar-Rahman, aku tidak tahu. Walakin uktub bismikallahumma. Akan tetapi, tulislah dengan lafaz bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Maka kata beliau, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah, pada asalnya mereka yang menolak nama Allah dan sifat Allah, atau sebagian nama Allah dan sifat Allah, atau sebagian sifat Allah, itu pada asalnya lah karena mengikuti jejaknya orang musyrik Quraisy zaman dulu. Seperti Jahm bin Safwan dan yang mengikutinya dari kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Juga pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tentang macam-macam kelompok yang menentang atau mengingkari nama Allah atau sifat Allah. Kita murojaah. Kelompok yang pertama, nah antum. Nah, kelompok yang menolak nama Allah dan sifat Allah secara keseluruhan. Nah, ahsanta. Ini siapa ini? Jahmiyah atau kelompok ekstrimnya, hulatnya dari Jahmiyah. Kelompok yang kedua, antum. Kelompok yang menetapkan nama bagi Allah, Allah beri nama tapi tidak memiliki sifat, mengingkari sifat Allah. Berarti nama Allah tidak mengandung sifat Allah. Ini siapa ini? Mu'tazilah. Ahsanta barakallahu fik. Kelompok yang ketiga. Nah, antum Ibrahim. Baik. Naam. Menetapkan nama Allah, Allah memiliki nama, tapi menolak sebagian sifat Allah. Ini siapa ini? Asy'ariyah dan yang sejenisnya. Kelompok yang keempat, antum yang pakai sorban, Yamani. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Menetapkan Allah punya nama dan punya sifat. Adapun maknanya tidak mau menyebutkan. Jadi serahkan kepada Allah. Ini kelompok apa ini? Jangan tertawa dulu, belum selesai. Muwafidah. Karena Imam Ahmad ini lebih buruk daripada Mu'attilah. Kenapa? Karena nama Allah dan sifat Allah disebutkan dengan bahasa Arab dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dan ada maknanya dan diketahui maknanya. Naam. Karena bahasa Arab, bahasa yang fasih. Nah, kelompok ini mengatakan adapun maknanya wallahualam tidak mau. Ini juga menyimpang. Semua kelompok ini menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang mengikuti generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, karena mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk diri Allah dalam hadisnya yang sahih. Tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, dan tanpa mengingkari maknanya. Nah, ini. Adapun hakikatnya, ya ini sekarang. Adapun hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hakikat sifatnya. Kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, falihada kaffarahum katsiruna min ahli sunnah. Karena inilah maka banyak dari kalangan ahlu sunnah yang mengkafirkan mereka. Hukumnya orang yang menolak sebagian dari nama dan sifat Allah kafir. aini. Walaupun sebagian orang yang menolak, mengingkari karena menolaknya kafir. Tapi ada perincian nanti insya Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walakot taqad taqallada kufrahum khamsuna. Khamsuna fi aslin minal ulama'i fil buldani. Walallaka iyul imamu hakahu an. Humbal hakahu qoblahu at-tabrani. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya yang berjudul Kafiyah As-Safiyah, jadi syair beliau berkaitan dengan itikad Ahlussunnah dengan diakhiri dengan huruf nun, dikenal dengan nuniyah, berjumlah lebih dari 5000 bait. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi asrin minal ulama'i fil buddan. Sungguh telah mengkafirkan mereka atau mengikuti mengkafirkan mereka itu 500 ulama dari berbagai negeri. Nah, ada 500 ulama yang mengkafirkan mereka dari berbagai negeri. Dan ini dikisahkan oleh Al-Lalika, Imam Al-Lalika'i, tentang mereka yang mengkafirkan orang yang menolak sebagian nama Allah. Bahkan sebelum Al-Imam Al-Lalika'i, At-Tabrani juga telah menceritakan tentang mereka. Ada 500 orang dari kalangan ulama yang mengkafirkan mereka. Siapa mereka itu? Fa inna haula'i al-jahmiyah. Wa man wafaqahum 'ala at-ta'til. Sesungguhnya mereka itulah Jahmiyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka di dalam mentaktil, menolak nama atau sebagian nama Allah atau sifat Allah. Jahadu ma wasofallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena mereka telah menolak, mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya dan apa yang Rasulullah SAW telah mensifati diri Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungannya. Sebelum kita melanjutkan tentang masalah ini, kita baca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini. Dalam masalah apakah semua orang yang menolak sebagian nama Allah tersebut oleh itu kafir? Nah ini. Beliau merinci di sini. Al-jahdu, kata beliau, al-ingkaru. Al-jahdu maknanya al-ingkar, mengingkari. Wal-ingkaru na'an. Adapun mengingkari sebagian nama atau sifat Allah ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, ingkaru takdzibin, mengingkari karena mendustakan, mengingkari nama atau sifat Allah karena mendustakannya. Berarti mendustakan apa yang telah Allah menetapkan untuk dirinya. Nah ini. Berupa nama dan sifat. Atau mendustakan apa yang Rasulullah SAW telah menetapkan untuk diri Allah, nama dan sifat. Ini macam yang pertama. Wahada kufrun bila syakin, kata beliau. Maka inilah kafir tanpa ragu. Sebagaimana orang musyrik Quraisy yang waktu itu mengatakan Ammar Rahman la adri. Adapun nama Rahman aku enggak tahu. Faktub bismikallahumma, mengingkari mendustakan. Falau anna ahadan angkara isman min asma'illah aw sifatan min sifatihi as-sabitati fil kitabi was sunnah misli ayyakul laisa lillahi yadun aw anna Allah lam yastawi ala arsihi aw laisa lahu aynun fahuwa kafir bi ijma'il muslimin li anna takdziba khabarillah wa rasulihi kufrun mukhrijun min anil millah bil ijma'i. Maka andai kata beliau, ada seorang mengingkari satu nama, satu saja nama dari nama-nama Allah, atau satu sifat dari sifat-sifatnya yang telah tetap disebutkan maksudnya di dalam kitab dan sunnah ini, walaupun satu nama yang diingkari, satu sifat yang diingkari, yang didustakan, kata beliau, seperti umpamanya mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Berarti mendustakan, karena disebutkan yadullah, dalam apa yang disebutkan yadullah, atau bal yadahu mabsutatan umpamanya, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, lalu dia ingkari, berarti dia mendustakan ayat tersebut, berarti dia mendustakan hadis, yang menyebutkan tentang tangan bagi Allah, atau mengatakan Allah tidak istawa di atas arsy-Nya. Dia mendustakan, sedangkan disebutkan dalam Al-Quran. Atau mengatakan Allah tidak memiliki mata, umpamanya. Dia mengingkari, mendustakan. Ini adalah kafir, kata beliau, dengan ijma' kaum muslimin. Karena apa? Karena dia telah mendustakan berita Allah. Apa yang telah Allah khabarkan tentang dirinya. Allah sendiri mengkhabarkan, Allah mempunyai tangan. Dan juga mendustakan apa yang diberitakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mendustakan khabar Allah atau khabar Rasulnya, mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dikhabarkan Rasulnya sallam, adalah kafir, kufur, keluar dari Islam, ijma. Ini kaidah menolak atau mendustakan satu ayat Al-Quran, kufur. Apalagi berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu ingkar karena takdzib, mendustakan. As-sani, yang kedua, ingkaru ta'wilin, mengingkari karena mentakwil. Yang dimaksud takwil di sini adalah tahrif. Karena takwil ada dua makna. Yang pertama, takwil maknanya tafsir. Ini dibolehkan. Yang kedua, takwil bimakna tahrif. Tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu mengalihkan makna suatu lafaz dari yang hakikatnya kepada makna yang lain, atau merubah makna suatu lafaz, kalimah, dari makna yang hakikat, yang asli, kepada makna yang lain. Itu merubah maknanya. Ini tahrif. Apa itu ingkaru ta'wil? Disebut sini. Wahuwa alla yungkiruha walakin yata'awwaluha ila makna yukhalifu zahiraha. Ingkaru ta'wil adalah tidak mengingkarinya. Itu dia mengingkari nama dan sifat, itu mendustakan, tidak. Akan tetapi mentakwil, merubah maknanya dari makna yang hakikat yang zahir kepada makna yang menyisihi yang zahirnya. Contoh seperti yadun, makna zahirnya lah tangan. Ainun, makna zahirnya mata. Nah, mentahrif berarti dirubah dari makna yang zahir, tangan, dirobah makna yang lain. Kudroh umpamanya kekuasaan, nikmah umpamanya nikmat umpamanya. Nah ini takrif nyamannya. Wahaga na'an, mengingkari karena takwil, kata beliau ini ada dua macam. Ya, ingkaru takwil, mengingkari sebagian nama atau sifat bagi Allah karena mentakwilkan, yaitu merubah dari makna yang zahir kepada makna yang selainnya. Ini ada dua macam kata beliau. Pertama, ayyakuna litakwil musawwih fil lughatil arabiyyah fahadha la yujibul kufra. Apabila takwilnya ya di dalam menakwil secara bahasa ini sesuatu yang apa istilahnya ya? Aduh, sulit menerjemah, masalah paham. Jadi mentakwilkan dari makna dzahir ke makna yang lainnya, tapi secara bahasa bisa dimaklumi gitu loh. Apa istilahnya ya? Kalau dibolehkan sebenarnya enggak boleh gitu loh. Bagaimana menerjemah yang tepat? Secara bahasa ada kemiripan. Atau bisa untuk diartikan ke situ secara bahasa. Naam. Tapi berkaitan dengan nama dan sifat Allah tidak boleh. Karena kita harus bawa kepada zahirnya. Karena kalau ditakwilkan kepada yang lainnya perlu ada dalil. Kalau memang sifat Allah itu diartikan kepada makna yang lainnya harus apa dulu dalil. Sedangkan Allah mengatakan yad. Allah menetapkan untuk dirinya yad. Ya kita maknai secara zahir yad. Adapun hakikat kat tangan Allah itu Allah yang lebih tahu. Kaifiyahnya bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Nah, apabila ditakwil sifat Allah secara bahasa bisa dengan makna itu, maka ini tidak kafir. Seperti tadi, yad ditakwil dengan nikmah umpamanya, dengan kudroh. Walaupun tetap ini tidak boleh, dia batil penakwilan ini. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya sifat ain, ya kita tetapkan Allah punya mata. Adapun seperti apa matanya Allah, wallahu a'lam. Tapi kita tetapkan Allah punya mata sesuai dengan keagungan Allah. Matanya Allah tidak sama dengan matanya makhluk. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kita sudah sebutkan prinsipnya. Karena berbicara tentang sifat sebagaimana kita berbicara dengan tentang zat. Apabila zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifatnya pun tidak sama dengan makhluk. Ini yang harus dikatakan. Allah mempunyai tangan, makhluk mempunyai tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Paham dong? Paham dong? Ini penting. Karena tangannya Allah sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Matanya Allah sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan matanya makhluk. Makhluk saja sesama makhluk sama-sama punya mata, sama enggak? Hah? Hah? Beda. Antum punya mata. Kepiting punya mata. Sama enggak? Beda. Sama-sama makhluk. Antum punya mata. Kaki antum punya mata. Hah? Punya. Mana kaki matanya? Hah? Ada mata kaki. Ada enggak mata kaki? Punya. Kaki antum punya mata, mata kaki, tapi beda. Mata kaki sama mata kepala. Beda kan? Nah. Lain tum? Lain tum? Nah, ini penting. Yang kedua. Alla yakuna lahu musawwih fil lughatil arabiyah. Takwil yang kedua, taklim yang secara bahasa tidak mungkin. Tidak bisa ditakwil dengan semacam itu. Seperti sebagian mereka ketika menjelaskan firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terbuka. Lalu mereka mengartikan yang dimaksud kedua tangannya adalah as-samawat wal ardh, langit dan bumi. Jadi apa? Langit dan buminya Allah terbuka. Ini takwil yang secara bahasa tidak mungkin. Jauh tidak ada. Beda dengan tangan, atau tangan diartikan dengan kudroh. Secara bahasa memungkinkan. Nah, yang kedua, walaupun karena mentakwilkan, maka ini tetap dihukumi kafir. Apa sebabnya? Karena pada hakikatnya dia itu mendustakan. Bahasa kita ya takwilnya takwil ngawur. Enggak ada pun secara bahasa diartikan itu. Maka kata beliau, wa hadza hukmu al-kufru. Maka ini hukumnya kafir. Li'ana idalam yakun musawwih. Sara fil haqiqah takdziban. Apabila takwilnya secara bahasa tidak mungkin diartikan itu, tidak boleh, tidak bisa, maka hakikatnya adalah takdzib. Hakikatnya adalah takdzib. Naam. Ya biasanya ya, dari kalangan para ulama, para imam yang mereka zahirnya membela sunnah, lalu terjatuh dalam pengingkaran kepada sebagian sifat Allah, itu disebabkan karena takwil yang pertama. Nah ini ya, sebagian ulama ya, yang kita kenal pembelanya kepada sunnah, lalu terjatuh dalam pengingkaran kepada sebagian sifat Allah, itu pengingkarannya karena takwil yang pertama tadi. Seperti contoh saja Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi, terjatuh mereka sebagian mengingkari zahir sebagian sifat Allah, tapi karena takwil. Takwil yang secara bahasa dimaklumi, tapi ini tetap batil, menyelisih manhaj ahlussunnah, menyelisih jalannya salafun salih yang mereka menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya dan sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan untuk diri Allah. Naam. Sebagaimana adanya secara zahir. Tidak mentakwilkan. Wala takwil, wala tahlif, wala tamsil, wala takyif. Nah ini. Ini ya ikhwan. Ini penting. Jadi yang mereka mengingkari sebagian sifat Allah disebabkan karena mentakwil kepada makna yang lain yang secara bahasa masih dimaklumi, walaupun itulah menyelisih jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Karena mereka biasanya karena zillah tergelincir. Mereka itu bukan karena menolak ayat Al-Quran, bukan karena menolak hadis yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, menetapkan nama dan sifat Allah, tapi karena mungkin mereka pengaruh dengan gurunya, dari syekhnya dan yang lainnya. Dan ini tidak sedikit dari kalangan para ulama yang terjatuh dalam masalah ini. Tentang tauhid asma wa sifat. Oleh sebab itu, para ulama dari kalangan Ahlussunnah menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat panjang lebar. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Naam. Karena ini penting. Karena para ulama saja yang mereka hidupnya mengkaji Al-Qur'an, menghaji hadis, hidupnya untuk membela sunnah, membela din. Di antara mereka ada yang terjatuh. Yaitu mengingkari sebagian sifat Allah, tapi disebabkan karena mentakwilnya. Bisa dipahami ini semua? Tapi yang semacam ini tidak dikafirkan. Bahkan apabila mereka karena mungkin terpengaruh dengan gurunya, sebagaimana mengatakan ma'dzur, diberi udzur. Nah, tapi bukan berarti kita ikuti. Nah ini penting di sini. Kita memberi udzur kepada ulama yang terjatuh dalam kesalahan, tapi tidak diberi udzur mengikuti kesalahan ulama. Ini kaidah. Ya. Kita memberi udzur terhadap ulama yang terjatuh dalam kekeliruan. Kita memberi udzur. Hai. Mengikuti maksudnya apa? Oh mungkin karena terpengaruh dengan, oh mungkin karena tergelincir, oh mungkin belum sampai dalil. Nah, memberi udzur. Tapi tidak diberi udzur mengikuti kesalahan siapapun walaupun itu ulama. Enggak ada udzur. Karena kesalahan siapapun tidak boleh diikuti. Maka mengikuti, ya, mengikuti kepada ain, kepada pribadi seseorang, itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Ya. Mengikuti kepada ain saksi, kepada pribadi seseorang, itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau maksum, beliau mubaligh, beliau menyampaikan risalah, beliau menyampaikan agama. La yantiquna al-hawa in huwa wahyu yuha. Adapun kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti ketika sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, siapapun adanya, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun ilmunya, apabila pendapatnya, perkataannya, perbuatannya menyelisih dalil Al-Quran, menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada udzur untuk diikuti. Adapun yang berpendapat, yaitu ulama yang berpendapat misi dalil, kita bisa memberi udzur. Kita bisa memberi udzur. Karena mungkin ijtihadnya keliru. Karena keterbatasan ilmu atau sebab yang lain menjadikan keliru pendapatnya salah. Wallahualam. Ini penting ya ikhwan, antara dua ini. Karena sebagian menganggap ketika kita tidak mengikuti perkataan sebagian ulama yang mengisi dalil, dikatakan tidak menghormati ulama. Wah, enggak menghormati ulama, tidak menghormati orang berilmu. Kita hormati, kita beri udzur kesalahannya. Tapi kalau kita tahu itu enggak benar, tidak ada udzur untuk mengikutinya. Kita tahu pendapatnya mengisi dalil, walaupun imam, kita tidak ikuti. Ini prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwan, yang hendaknya kita mengetahui, harus membedakan di sini. Karena sebagian mereka tidak bisa membedakan ini. Nah, antara memuliakan orang yang berilmu dengan mengikuti kesalahannya. Kita menghormati orang yang berilmu, kita memuliakan orang yang berilmu, tapi ketika pendapatnya menyelisih dalil Al-Quran atau hadis, maka al-haq lebih hak diikuti, al-haq lebih dicintainya. Tapi kita tetap ihtiram kepada para ulama, termasuk dalam masalah ini. Sebagai mereka yang terjatuh mengingkari sebagian sifat Allah, kita beri udzur, tapi kita tidak mengikuti kesalahannya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.